Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Kita lanjutkan peristiwa pada tahun 1217 Hijriah. Namun sebelum itu sedikit membenahi urutan peristiwa yang lalu. Peristiwa pada 5 tahun sebelumnya 1212, yaitu peristiwa Waqa'ah Al-Khurmah, yang mana Syarif Ghalib pada saat itu atau pihak Syarif, ya pihak Mekah, Hijaz, mengalami kekalahan akibat dua kabilah besar membelot. Nah, sehingga pihak Syarif mengalami kekalahan besar itu pada tahun 1212. Dan Waqa'ah Al-Khurmah ini salah satu peristiwa penting konfrontasi antara Ad-Dir'iyah dengan Mekah. Kemudian kemarin ana sebutkan as-sulh terjadi pada tahun itu pula. Nah, yang benar setelah terdesak pada tahun 1212 terus terdesak Syarif, dia kembali terpaksa melakukan atau meminta damai itu pada tahun 1213. Ya, kita jadi pada bulan Jumadal Ula tahun 1213. Baru kemudian yakni terjadi damai selama 6 tahun. Ya. Wa dukhul fi hudnah muddatuha 6 awam. Masuk ke perdamaian atau gencatan senjata selama 6 tahun. Ala ayasmah li suudiyyin bil hajj. Dan diizinkan selama tahun-tahun itu as-suudiyun yakni atba ansarud da'wah untuk berhaji. Maka digunakanlah kesempatan itu, yakni pada tahun 1214, 1215 untuk berhaji. Yang pada tahun itu Al-Imam Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud, yakni pada tahun 1215 berkesempatan untuk berhaji pula. Tentunya pada tahun-tahun ini kemenangan-kemenangan yang diraih itu semua setelah wafatnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Karena beliau wafat pada tahun 1206 Hijriah. Sehingga kemenangan Ahsa kemudian menghadapi agresi militer dari pihak Mekah. Kemudian diutusnya delegasi, ada delegasi kedua dan ketiga. Itu semua sudah pada hari-hari wafatnya Syekh, setelah wafatnya Syekh. Delegasi pertama masih, Syekh masih hidup. Delegasi yang pertama. Adapun kedua dan ketiga Syekh sudah wafat. Perlu anda ingatkan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dalam sirah beliau. ثم بعد وفاة الشيخ رحمة الله عليه استمر أبناؤه وأحفاده وتلاميذه وأنصاره في الدعوة والجهاد. Setelah wafatnya Syekh, putra-putra beliau, cucu-cucu beliau, murid-murid, para pembela beliau terus melanjutkan dakwah wal jihad. Wa ala ra'si abna'ihi al-Syekh al-Imam Abdullah bin Muhammad. Wa Syekh Husain bin Muhammad wa Syekh Ali bin Muhammad wa Syekh Ibrahim bin Muhammad, empat putra beliau. Ya, beliau punya dua putra lagi namun meninggal tatkala beliau masih hidup. Putra tertua Husain. Kemudian putra kedua Abdullah. Nah, namun Syekh bin Bas menyebutkan Syekh Abdullah terlebih dahulu. Lianna Syekh Al-Imam Abdullah a'lamuhum. Nanti insyaallah taala semoga kita berkesempatan untuk menyebutkan terjemah para ulama ini satu persatu. Putra tertua Husain. Namun disebutkan oleh Syekh bin Bas di awal syarah beliau terhadap Thalathul Usul bahwa kunya Syekh adalah Abu Abdullah. Kunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah Abu Abdullah. Yakni siapa? Husain, Abdullah, Ali dan Ibrahim. Ini putra beliau. Putra beliau yang lainnya saya ingat ana bernama pula Abdul Aziz, namun ini wafat tatkala Syekh masih hidup. Wa min ahfadihi Syekh Abdurrahman bin Hasan. Menulis kitab Fathul Majid. Wa Syekh Ali bin Husain. Putra Husain. Wa Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad, penulis kitab Syarah Kitab Tauhid, yakni Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Wa jama'atun akharun. Wa min talamidhihi aidan Syekh Hamad bin Nasir bin Muammar. Siapa beliau? Rais Al-Wafd Al-Thalith. Iya. Pimpinan delegasi ketiga. Wa jam'un ghafir min ulama'i Dir'iyya wa ghairuhum aw wa ghairihim wastamarru fi ad-da'wa wal jihad wa nasharu dinallahi ta'ala wa kitabatu rasail wa ta'lifil mu'allafat. Mereka terus melanjutkan dakwah dan jihad, menyebarkan agama Allah, penulisan rasail, penyusunan mu'allafat, wa jihad a'da'ad-din, dan memerangi musuh-musuh din. Walaisa baina haula'i du'at wa khusumihim syai', tidak ada antara mereka para ulama itu dengan musuhnya adanya suatu kepentingan. Illa anna haula' da'u ila tauhidillah wa ikhlasil ibadah lillahi azza wa jal wal istiqamah ala dhalik wa hadmil masajid wal qubab allati 'alal qubur. Ini yang didakwahkan. Ini yang masalah antara para duat itu dengan khusum mereka. Masalah ini, yakni tauhidullah, ikhlasul ibadah lillah, istiqamah di atas ibadah lillah azza wajal, dan dihancurkannya masjid-masjid serta kubah-kubah yang dibangun di atas kuburan-kuburan. Tidak ada kepentingan lain. Wa da'u ila tahkim syariah wal istiqamah 'alaiha. Demikian pula para duat, para ulama tersebut mengajak, menyerukan untuk berhukum kepada syariat. Wal istiqamah 'alaiha, istiqamah di atas hukum tersebut. Wa da'u ila al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan menyeru kepada amar ma'ruf nahi mungkar, wa iqamatil hudud asy-syar'iyyah. Hadhihi asbab an-niza' bainahum wa bainan nas. Ini yang sebab-sebab perselisihan antara para dai itu dengan musuh-musuhnya. Baik, kemudian peristiwa di tahun 1217 yang kita sampai pada titik terakhir kemarin, yakni pada tahun itu ilaqah antara pihak syarif dengan dir'iyah semakin memburuk. Nah, yakni ini masih masa hudnah, masih pada masa hudnah, masa kenyataan senjata. Namun hubungan semakin memburuk. Akhirnya Syarif mengirim utusannya yang bernama Utsman Al-Mudhayyifi. untuk melakukan negosiasi. Ternyata Utsman justru sebaliknya. Ketika beliau tiba di Dir'iyah, mendapati suasana yang membuat yatma'in qalbuhu terhadap husni nawayahum, akan kebaikan niat para muwahhidun yang ada di Dir'iyah. Wa yathiq bihim, dan beliau percaya dengan mereka. Sehingga tatkala kembali ke Mekah, justru berselisih dengan Syarif Ghalib dan bergabung dengan pihak Ad-Dir'iyah, Ad-Daulah As-Su'udiyah. Tentunya posisi dia, posisi orang dekat dengan Syarif. Ya, kita sebutkan kemarin apa posisinya? Sebagai sihru iparnya sekaligus wazir, seorang menteri. Sehingga dia tahu kelemahan-kelemahan militer pada pihak Syarif. Maka apa yang ditempuh oleh Utsman ketika itu? Langsung dia membuat sebuah markas di daerah yang bernama Al-Ubaila. Di daerah yang bernama Al-Ubaila, yang terletak antara atau dekat dengan Taif. Nah, markas ini diserang oleh Syarif. Namun enggak berhasil. Justru sebaliknya, atadhu imdadat min qabail attabi'a lidaula as-su'udiyah. Justru datang bantuan-bantuan kepada Utsman al-Mudayifi dari kabilah-kabilah yang setia kepada ad-daula as-su'udiyah. Fazahwa biha ala Taif. Maka mereka pun menyerbu ke arah Taif. Wastata'a ayyastawliya alaiha, dan berhasil menguasai Taif. Ba'da an haraba minha Ghalib ila Makkah al-Mukarramah. Setelah dia sebelumnya, Ghalib berhasil lebih dulu lari ke arah Mekah. Disebutkan dalam sumber yang lainnya bahwa peristiwa ini tidak lepas, peristiwa Taif tidak lepas dari perselisihan antara Ghalib dengan saudara kandungnya yang bernama Abdul Mu'in. Naam, yang juga Syarif sebelumnya. Naam, Abdul Mu'in bin Musa'id. Syarif Ghalib bin Musa'id dan Abdul Mu'in bin Musa'id. Nah, kondisi ini, ya, peta kekuatan ini diamati dengan baik oleh Al-Imam Abdul Aziz bin Muhammad bin Su'ud. Ya. Ini semua tentu saja apa? Semakin menguatkan kedudukan Ad-Daulah As-Su'udiyah. Ditambah lagi, setelah peristiwa itu, Mantiqah Asir yang dipimpin oleh Abdul Wahab Abu Nuqtah juga bergabung dengan As-Su'udiyah. Dan dia salah seorang yang mutahammis lidda'wa al-islahiyah, yaitu da'wah tauhid. Seorang Abdul Wahab Abu Nuqtah juga seorang yang sangat bersemangat membela da'wah tauhid. Siapa dia? Pimpinan zaim Mantiqah Asir. Wahinama 'alima Su'ud bin Abdul Aziz bima jara fil Hijaz baina Syarif Ghalib wa Utsman al-Mudayifi wa man indama ilayhi tawajjaha biquwat kabirah ila huna. Setelah Su'ud bin Abdul Aziz, panglima militer tertinggi Dir'iyah, mengetahui kejadian yang di Hijaz ini, tentunya yakni perselisihan antara Syarif Ghalib dan Utsman al-Mudayifi, maka beliau mengirim pasukan besar ke Hijaz. Tentunya ini atas perintah Al-Imam Abdul Aziz. Wandamma ilaihi Utsman wa man ma'ah. Utsman pun bergabung dengan pasukan ini. Fa askara kharija Makkah muntadhiran intiha musimil hajj. Maka beliau mereka mengambil markas di luar Makkah dan menanti selesainya musim haji. Ya, karena mereka tahu Makkah biladul haram. dan bulan itu bulan haram. Naam. Dan tentu saja intizar ini, mereka menanti ini supaya alla yu'arrid arwa al-hujjaj al-abriya li ayyi khatar. Ya. Qad yantad min jarra dukhulihi tilkal baldah. Naam. Sengaja ditunggu supaya tidak menyentuh kehormatan jiwa para jamaah haji yang tak berdosa, nah, tak terlibat dengan perjadian-kejadian ini. Di sisi lain, supaya tidak mengundang turut campur pimpinan-pimpinan kafilah-kafilah haji yang ada, karena kalau mereka turut campur akan rumit masalahnya. Nah, dan bisa jadi mereka akan berpihak kepada Mekkah karena mereka sedang berhaji. Nah, memang benar kondisi ini, melihat situasi terancam seperti ini, Syarif talaba Syarif musa'adata ulaikal umara. Mereka pun akhirnya, dia pun memanfaatkan kondisi ini untuk meminta bantuan para umara tersebut. Lakin minal wadih annahum adraku quwwata su'ud wa atba'ihi. Namun para umara tahu sudah. Ya, sebagian yang dari Ahsa, sebagian dari Dilam, sebagian dari Najran dan yang lainnya tahu kekuatan ini. Bahkan Irak pun sudah merasakan kekuatan siapa? As-Su'udiyah. Maka mereka ra'aw alla yu'arridu atba'ahum lil khatar. Memandang enggak perlu memasukkan para pengikutnya, rakyatnya ke bahaya ini. Falam yusa'iduhu. Maka enggak mau membantu. Naam. Dan ini sekali lagi, peristiwa ini yang sebentar lagi terjadi merupakan nasr minallahi ta'ala. Iya. Mungkin kita berpikiran akan terjadi, bakal terjadi pertempuran. Sementara itu masih di bulan haram. Iya. Mungkin kita akan berpikiran apa? Akan bakal terjadi pertempuran sementara itu masih di bulan haram. Ternyata wa ba'da an ghadaru Makkah al-mukarramah insahaba minha asy-syarif ghalib ila Jeddah. Setelah jamaah haji pada pulang meninggalkan Mekkah al-Mukarramah, Syarif Ghalib mundur. Syarif Ghalib mundur ke arah Jeddah. Tarikan akhahu Abdul Mu'in amiran lil baldah al-muqaddasah. Mekkah diserahkan kepada saudaranya Abdul Mu'in. Dia sendiri mundur ke arah mana? Jeddah. Wa adraka Abdul Mu'in haraj mauqifuhu. Abdul Mu'in tentu saja mengetahui posisi yang bahaya ini, sulit bagi dia. Maka fa'arsala ila Su'ud bin Abdul Aziz yu'rid wala'ahu ala ayyabqa amiran di Makkah. Maka dia sampaikan kepada Su'ud, ya, menyatakan tunduk kepada As-Su'udiyah. Namun dia tetap harus tetap dijadikan sebagai amir. Fawaqas Su'ud ala dhalik. Maka Su'ud menyetujui, sepakat. Kalau seandainya Su'ud ingin meraih kekuasaan, ya, dia kan enggak akan mau. Abdul Mu'in tetap jadi amir. Lantas silakan tetap jadi amir. Ala kulli hal, yang terpenting bagi kami adalah apa? Intishar da'watut tauhid. Wadakhala al-baldah duna qital. Akhirnya beliau masuk Mekkah tanpa ada peperangan. Fi tsamin min syahril Muharram. Ini terjadi pada tanggal 8 bulan Muharram tahun 1218 Hijriah. Bertepatan dengan 30 April 1803. Yakni kalau hitungan Masehi 214 tahun yang lalu. Kalau hitungan Hijriah 220 tahun yang lalu. Naam. Hakadha asbahat Makkah al-Mukarramah tahta hukmi ad-daulah as-Su'udiyyatil ula. Kata penulis tarikh Al-Mamlakah Al-Arabiyyah Su'udiyyah, demikianlah. Ya, sejak saat itu Makkah menjadi bagian wilayah kekuasaan di bawah pemerintahan Ad-Daulah As-Su'udiyah. Yang pertama, peristiwa ini digambarkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dalam kitab beliau, sirah beliau. Thumma tawajjaha al-amir Su'ud an amri abihi. Baik, sebelum itu kita ambil yang peristiwa sebelumnya supaya lebih bagus. Wa ba'da firaghi du'at wa ali Su'ud min Najd imtaddat da'watuhum ila al-Haramain wa janub al-Jazirah. Setelah para du'at ahli Su'ud selesai dakwahnya di Najd, yakni sudah meliputi seluruh Najd, maka dakwah mereka meluas ke Haramain wa janub al-Jazirah dan arah selatan Jazirah. Wa katabu ulama al-Haramain sabiqan wa lahiqan. Mereka menulis kepada ulama Haramain sebelumnya dan sesudahnya. Falamma lam tujdi ad-da'wa wastamarra ahlul haramain ala ma hum alayhi min ta'zim al-qubab wa ittikhadhuha ala al-qubur wa wujudu asy-syirk indaha was-su'al li arbah biha sara al-imam Su'ud bin Abdul Aziz bin Muhammad ba'da wafati asy-syekh bi 11 sanah mutawajjihan ila jihatil Hijaz. Setelah dikirim surat, yakni beliau mengisyarahkan kepada apa? Upaya delegasi tadi. Kirim delegasi, dikirim surat kepada Syarif, para Syarif Mekah. Namun enggak ada sambutan yang memuaskan. Bahkan terus Ahlul Haramain di atas kondisi mereka, yaitu mengagungkan kubah-kubah dan ya yang mereka bangun di atas kuburan, dan masih terus tidak dapat dikesyirikan. Ya, di sana di Mekah, wasu'ali arbabiha, doa meminta kepada penghuni kuburan-kuburan tersebut. Maka karena demikian akhirnya Al-Imam Su'ud bin Abdul Aziz berangkat. Setelah wafatnya Syekh, 11 tahun setelah wafatnya Syekh. Syekh wafat tahun berapa? 1206. 11 tahun kemudian berapa? 1217 yang barusan kita ceritakan ini. Mutawajjihan ila jihadil Hijaz, menuju ke arah Hijaz. Wa nazala ahlu Taif, singgah di Taif, thumma qasada ahlu Makkah. Wa kana, tinggal di Taif untuk kemudian menuju Makkah. Wa kana ahlu Taif qad tawajjaha ilaihim qabla Su'ud. Al-Amir Uthman bin Abdurrahman Al-Mudayifi. Ya, dan Ahlu Taif sebelumnya sudah bergabung ya dengan Amir Su'ud di bawah pimpinan siapa? Al-Amir Uthman bin Abdurrahman Al-Mudayifi. Taib, yakni beliau kemudian menyebutkan peristiwa Taif, yang mana di Taif juga banyak kesyirikan, termasuk ibadatu Ibni Abbas, menyembah kuburannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Wa Ibnu Abbas bari minhum. Ya, Ibnu Abbas bariun minhum. Sebagaimana sebelumnya terjadi di Uyainah terhadap kuburannya siapa? Zaid bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, saudara sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Syekh bin Baz mengatakan, "Tsumma tawajjaha al-amir Su'ud an amri abihi Abdul Aziz ila jihadil Hijaz." Kemudian Amir Su'ud berangkat ke Hijaz, yakni ke Mekah, atas perintah ayahandanya Al-Imam Abdul Aziz. Wa jama'at juyus haula Mekah. Dikumpulkanlah, ya, disatukanlah para tentara di sekitar Mekah. Falamma arafa syarifuha annahu la budda min at-taslim awil firar farra ila Jeddah. Setelah syarifnya, yakni Syarif Ghalib, tahu bahwa mau enggak mau harus menyerah ini sudah, atau kabur, maka dia pun kabur ke Jeddah. Wa dakhala Su'ud wa man ma'ahu minal muslimin al bilada min ghairi qital. Maka Su'ud masuk, ya, bersama kaum muslimin masuk ke negeri Mekah tanpa qital. Wastaulu ala Makkah fi fajri yaumis sabt tsamin Muharram. dan mereka berhasil menguasai Mekah pada fajar hari Sabtu 8 Muharram tahun 1218 Hijriah. Wa adharu da'wa ila dinillah, mereka pun menampakkan dakwah, ya, dakwah ila dinillah, ajakan kepada agama Allah, ila tauhid. Wa haddamu ma fiha minal qubab allati buniyat ala qabri Khadijah wa ghairihi, menghancurkan kubah-kubah yang dibangun di atas kubur Khadijah dan selainnya. Dizalimi para sahabat, ya, bahwa para sahabat bari dari kesyirikan yang dilakukan oleh mereka. Fa azalu al-qubab kulluha aw kullaha, mereka pun menghancurkan kubah semuanya. Wa adharu fiha ad-da'wa ila tauhidillah azza wa jal, dan dihilangkanlah semua, ditampakkanlah dakwah ila tauhidillah. Wa ayyanu fiha al-ulama wal mudarrisin wal muwajjihin wal mursyidin wal qudat al hakimin bisyariah, kemudian diangkatlah, ditunjuklah para ulama, al mudarrisin yang mengajarkan ilmu, dan para penasehat serta para qadhi yang berhukum dengan syariah al-islamiyah. Demikianlah mereka. Ya, karena tujuannya adalah ini, bukan tujuannya semata-mata merebut kekuasaan, bukan tujuannya untuk kepentingan ekonomi ataupun politik. Enggak, tapi inilah yang menjadi tujuan mereka. Nah, kondisi ini digambarkan pula oleh penulis Tarikh Al-Mamlakah Al-Arabiyyah As-Saudiyah, kata dia, wa kana muta'aqian qama Sa'ud bin Abdul Aziz ba'da dukhulihi ila Makkah bi izalati ma kana yarahu mukhalifan li ta'alimiddin. Tentu saja setelah Sa'ud bin Abdul Aziz masuk ke Mekah, pasti dia akan menghilangkan segala hal yang menyelisihi rambu-rambu agama, mithal al-qubab al-mabniyah 'ala al-qubur, seperti kubah-kubah yang dibangun di atas kuburan. Wa mimma qama bihi ilgha ad-darab al-ja'irah, yang beliau lakukan juga adalah menghapus pajak-pajak yang zalim. Ya, wal mumada wal munada bil muwadhabah ala salawat jama'atan khalfa imamin wahid, dan beliau mengajak untuk kaum muslimin salat berjamaah di belakang satu imam. Karena di Mekah, ya ikhwan, terjadi apa? Salat jamaah itu 4 kali sesuai dengan mazhabnya. Pertama imam dari Hanafi, makmumnya Hanafiyun semuanya. Selesai, maju imam dari Maliki, makmumnya Malikiyun semuanya. Selesai lagi, Syafi'i, makmumnya Syafi'i terus. Dihapusin. Yang enggak bisa kalau seperti ini kecuali apa? Kekuatan imarah, amir yang menghapus, dihapus. Enggak ada semuanya itu. Nah, hadza khalafa sunnatan nabi alaihi salatu wassalam wal khulafa ar-rasyidun. Iya. Kemudian kataba risalatan ila sultan al-Uthmani, tulis surat kepada penguasa Uthmani, Salim al-Thalith, Salim ketiga, yukhbiruhu bima hadasa, diberitakan kejadian yang ada. Supaya apa? Penting ini, supaya tidak sampai berita kepada Daulah Uthmaniyah dari para khusum, sehingga berita yang nyampe berita-berita yang salah. Maka disampaikanlah berita kejadiannya seperti ini. Ya. Wa yatlub minhu, dan minta kepada Daulah Utsmaniyah untuk mencegah pimpinan Dimasyki dan Kahirah, Kairo, dilarang mengirim utusannya yang membawa tobul dan mazamir. Yani jamaah-jamaah haji bawa yang seperti ini, tobul, mazamir, alat-alat musik. Dilarang, diminta untuk dilarang. Kenapa mintanya ke Daulah Utsmaniyah? Karena Mesir, Dimasyki, bukan wilayah Saudi ya waktu itu. Nah. Ya. Nah, di antara ulama yang bersama Al-Imam Sa'ud bin Abdul Aziz masuk di Mekah pada tahun itu, yang di antara ulama yang menyertai beliau adalah Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ini Syekh Abdullah bin Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Kondisi atau kejadian ini beliau tulis dalam sebuah risalah. Kejadian ini beliau tulis dalam sebuah risalah. Kata beliau dalam risalahnya, ya, risalah yang panjang. Yang di risalah ini menggambarkan akidah syuyuh dakwah. Menggambarkan akidah para syuyuh dakwah atau tauhid. Ya. Kata beliau, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa ba'd. Ya. Ya habbadza kalau kita mempunyai umara yang seperti ini. Fa ana mu'ashir al-muwahhidin lamma manna Allah 'alaina wa lahu al-hamdu bidukhuli Makkah al-musharrafah nisfu an-nahar yawm as-sabt. Aku menyertai para muwahhidin ketika Allah memberikan karunia kepada mereka. Walahul hamd, dan hanya milik Allah segala puji. Menyertai mereka masuk ke kota Mekah Al-Musyarrafah pada pertengahan siang hari Sabtu 8 bulan Muharram, ya, pada tahun 1218 Hijriah. Agak sedikit berbeda kalau Syekh bin Baz tadi mengatakan apa? Fajr. Ya, dia katakan nisfu nahar. Bisa jadi awal masuk fajr, kemudian sudah selesai urusan hingga pertengahan siang yang baru beliau menulis. Ya, baru beliau menulis setelah nisfu nahar. Allah mengganggu. Ya, kita terganggu. Tapi karena suratnya panjang, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Antum perlu konsentrasi panjang ini, 3 halaman. Dicetak modern 3 halaman. Kalau cetak yang lama bisa jadi lebih panjang lagi. Nah, insyaallah kita baca pada pertemuan yang berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam.